Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ditandai atau diawali dengan kita sahur, diakhiri dengan futur atau buka puasa ketika azan maghrib berkumandang. Antara imsak dan futur itu adalah waktu. Dalam konteks ini, Al-Quran begitu sangat memperhatikan kepada waktu itu. Bahkan Allah bertanya, Alam yarau annal ja'anal layla liyaskunu fihi wan nahara mubsiran? Apakah engkau tidak menjadikan malam untuk kamu beristirahat dan siang untuk kamu bekerja? Al-Quran begitu menekankan tentang pentingnya waktu. Para pakar mengartikan tentang waktu. Waktu adalah batas masa di mana di dalamnya digunakan untuk bekerja, di dalamnya digunakan untuk beribadah, di dalamnya digunakan untuk berbangsa dan bernegara. Al-Quran bersumpah dengan nama waktu itu. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis shabr. Surat Wal Asri ini sangat jelas menekankan begitu pentingnya sebuah waktu. Waktu dalam konteks surat ini adalah Al-Quran memberikan nama dan bersumpah atas nama asar, wal asri, demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Wal asri artinya adalah menekan atau memeras dengan sekuat tenaga sehingga mengeluarkan intisari dari waktu itu, entah pakai berkarya atau beribadah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana matahari terbenam dinamakan dengan asar. Juga usia kita ketika menjelang tua, sering orang tua kita mengatakan, oh waktu kita sudah asar. Dalam konteks ini, bahasa-bahasa tadi itu adalah isyarat yang menekankan bahwa waktu harus perlu diperhatikan. Sehingga Al-Quran begitu mewanti-wanti kita, memperingatkan kita kepada kita, bahwa seandainya jika waktu itu tidak dipergunakan sebaik mungkin, maka orang itu Allah menegaskan akan menjadi orang yang sangat merugi. Wal asri, innal insana lafi husrin. Tetapi Al-Quran memberikan jalan dengan empat jalan, dengan empat karakter, bagaimana supaya kita tidak termasuk menjadi orang yang merugi. Satu, Al-Quran menekankan illal ladina amanu, adalah kita harus tahu kebenaran. Lantas, ketika kita sudah tahu kebenaran, tentu kita akan memperjuangkan kebenaran itu. Akan memaksimalkan waktu untuk memperjuangkan kebenaran itu. Yang kedua juga Al-Quran memberikan jalan wa amilus sholihat. Ketika kita sudah tahu kebenaran, jalankan, laksanakan kebenaran itu di kehidupan kita. Yang ketiga, Al-Quran menekankan juga harus bersabar dalam menjalankan kebenaran itu. Dan yang terakhir, watawasaw bil haqqi watawasaw bis shabr. Kemudian juga ajarkan kebenaran itu kepada saudara-saudara kita. Kebenaran tidak hanya kita yang tahu dan kita melakukan, tetapi juga harus diajarkan kepada saudara dan sanak famili kita. Supaya kita benar-benar menekankan begitu penting tentang waktu itu. Oleh sebab itu, waktu adalah modal bagi seorang manusia. Bila mana modal itu disia-siakan, tentu kita akan menjadi orang yang merugi. Oleh karena itu, mohonkan kepada Allah, berilah kami kemampuan untuk menjalankan waktu ini. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini dengan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepada kami waktu dan usia. Mampukanlah kami untuk bisa menggunakan waktu itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan pula kebaikan dan anugerah-Mu di akhirat kelak. Dengan semaksimal mungkin kami manfaatkan waktu ini hidup di dunia untuk bekal menuju akhirat kelak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.